Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah mengambil beberapa faedah tentang sholat, bahwa disebutkan di dalam poin yang kelima atau faedah yang kelima. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan, sehingga poin yang kelima ini saya ulang, bahwa sholat itu kafaratun li shagha'iriz dzunub. Sholat ini sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Wa tathhirun minal khotoya, dan sebagai pembersih. Sebagai pembersih daripada kesalahan-kesalahan. Setiap kita pasti mengerjakan, pernah berbuat salah. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Dan terkadang kita pun lalai daripada istighfar kepada Allah. Kita lalai daripada beristighfar kepada Allah daripada dosa kecil yang kita kerjakan tadi. Maka dengan amalan soleh, dengan sholat tadi, ya, itu semua akan dapat menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Jangan remehkan dosa kecil, karena dari dosa kecil lah itu wasilah kepada dosa besar. Awalnya dosa kecil, berlanjut, berlanjut hingga terjatuh kepada dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Dan bukankah gunung yang besar itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil? Maka demikian dosa, ketika dosa kecil itu terlestarikan, maka itu akan menjadi besar dan menjadi dosa besar. Nah, maka alangkah merugiknya ketika ada orang yang sama sekali dia tidak pernah, ya, beramal soleh ataupun sholat, sehingga dosanya tidak pernah berguguran disebabkan dia tidak mengerjakan amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Kenapa dosa kecil yang terhapus? Bagaimana dengan dosa besar? Karena dosa besar akan terhapus dengan taubat. Dosa besar terhapusnya dengan taubat, bukan dengan sholat ataupun sedekah. Ya, dosa besar terhapusnya dengan taubat. Contohnya mencuri, berzina, ya, merampas harta orang lain, riba, dan masih banyak lagi dosa-dosa besar. Dan yang paling besarnya adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar ini hapusnya dengan taubat. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau dosa besar yang berkaitan dengan Allah, cukup istighfar, cukup memohon ampun dan tidak mengerjakannya kembali. Adapun kalau misalnya dosa itu berkaitan dengan anak Adam, kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, mengambil hartanya dengan cara batil, merampasnya, korupsi, ya, atau sengaja berhutang tetapi tidak mau dibayar. Ini semua berkaitan dengan anak Adam. Bagaimana penghapusannya? Dia dihapuskan dosanya dengan apa? Dengan istighfar, karena itu dia telah melanggar hak Allah, ya, bermaksiat. Yang kedua, dengan mengembalikan hak saudaranya tadi. Dengan mengembalikan hak saudaranya tadi. Ingat, semua yang kita lakukan, kita ambil dari hak anak Adam, itu pasti akan dikembalikan di akhirat. Pasti akan ditagih di akhirat. Ada perhitungannya. Jangankan sesama manusia, sesama binatang akan dihisab. Di sini disebutkan di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunal huquqa ila ahliha." Niscaya setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hatta yuqada syatul jalha minasyatil qarna. Bahkan kambing, ya, kambing yang tidak mempunyai tanduk, dia pun akan menanduk kambing yang mempunyai tanduk, yang dahulu di dunia menanduk dia. Kambing di dunia punya tanduk, ya. Kemudian dia menanduk kambing yang lainnya, maka di akhirat akan gantian. Yang ditanduk akan menanduk dia. Ini binatang. Bagaimana dengan kita kaum, ya, manusia yang terbebani dengan syariat, binatang tidak terbebani dengan syariat, tetapi kisos berlaku bagi mereka di akhirat nanti. Tetapi apa? Binatang, karena mereka bukan yang terbebani dengan hukum syariat, setelah saling kisos, asbahat turoban, mereka menjadi tanah, menjadi debu, habis, hilang. Berbeda dengan kita, akan terus dimintai pertanggungjawaban, dibalas dengan azab Allah, murka Allah. Maka orang kafir ketika melihat binatang-binatang yang saling kisos menjadi tanah, mereka berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba, dalam surat An-Naba yang terakhir. Berkata orang kafir, celaka, duhai kiranya aku menjadi tanah. Setelah melihat kambing atau binatang yang saling kisos kemudian menjadi tanah. Nah, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu bahwa mereka akan terus mendapatkan balasan dari setiap apa yang mereka kerjakan. Lebih baik saya menjadi tanah saja. Ya, lebih baik saya menjadi tanah, kata orang-orang kafir, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Nah, kalau misalnya kita mengambil hak saudara kita harta, ya, bagaimana cara mengembalikannya? Kembalikan, bisa secara langsung, ya, bisa secara langsung. Ini dahulu saya pernah mengambil harta kamu, saya kembalikan. Kalau memungkinkan. Kalau tidak, bisa dengan cara yang lain. Mungkin dititipkan kepada yang lain, kepada saudaranya, atau melalui pos, atau melalui apa saja. Yang penting sampaikan harta tersebut kepada pemiliknya. Kalau orangnya sudah enggak ada, bisa diberikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya enggak ada juga, sedekahkan atas nama dia. Sedekahkan atas nama dia. Niatkan dalam hati bahwa ini, dahulu saya pernah mengambil hartanya si fulan, maka saya sedekahkan ini atas nama fulan. Pahalanya sampai kepada yang pemilik hartanya tadi. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan kehormatan? Misal ada orang yang dituduh, difitnah, dijelek-jelekan. Bagaimana kafarohnya? Penghapusnya bagaimana? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, jika seandainya orang yang dituduh tersebut mengetahui bahwa si fulan telah menjelek-jelekan dia, menuduh dia, merusak kehormatannya, ya. Dia tahu orangnya, maksudnya yang bersangkutan tahu kalau dia diperlakukan seperti ini dan seperti itu, dia harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Dia datang kepada orang yang dizalimi, yang dirusak kehormatannya, minta maaf. Ini yang pertama, minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ucapan tuduhan itu tersebar di kalangan suatu kaum, maka dia pun harus membersihkan nama orang tersebut. Kemarin saya mengatakan si fulan berbuat demikian dan demikian. Maka saya katakan dia tidak berbuat demikian dan demikian. Dia berlepas. Ya. Dia orang baik. Dia orang jujur. Apa yang saya katakan kemarin adalah suatu kedustaan. Saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Katakan. Baik. Barakallahu fikum. Itu kalau berkaitan dengan kehormatan. Adapun kalau misalnya orangnya tidak tahu. Si A menjelek-jelekan si B. Memfitnah si B. Ya. Menuduh si B dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Yang tidak berdasar. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Maka tidak perlu minta maaf kepada dia. Dikhawatirkan malah timbul permasalahan baru. Ya, ternyata kamu selama ini menjelek-jelekan saya. Tadinya mau minta maaf malah ribut di situ, ya kan? Maka cukup dia memohon ampun kepada Allah, kemudian membersihkan nama orang tersebut di tempat yang dia menjelek-jelekan orang itu. Di tempat orang yang dia hasut bahwa si fulan berbuat demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, maka barakallahu fikum, sebelum kita meninggal dunia yang nanti hak itu akan diambil, maka hendaknya kita mengoreksi diri kita. Pernahkah kita mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain dan lain sebagainya? Minta maaf. Karena kalau sudah di akhirat, bukan dengan dirham lagi kita bayar. Bukan dengan rupiah lagi kita bayar. Tetapi dengan kebaikan kita. Sementara di akhirat kita sangat-sangat butuh dengan kebaikan amalan. Sangat-sangat butuh. Bahkan dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhih. Ketika seseorang lari dari saudaranya. Lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seseorang lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Seseorang lari daripada anak dan istrinya. Kenapa? Takut hak ini pahalanya diambil. Takut pahalanya diambil oleh orang yang dekatnya tadi. Makanya dia lari, menghindar. Menghindar agar kebaikannya tidak diambil oleh orang lain. Sekalipun dia anak dan istrinya. Masing-masing di akhirat barakallahu fikum akan membawa dosa dan kebaikan masing-masing. Nah, gampang istri saya soleha, saya berbuat ini pun enggak apa-apa. Nanti ketularan dari dia. Enggak. Di akhirat bukan seperti hukum waris yang hartanya akan pindah kepada yang lain. Di akhirat semuanya akan masing-masing. Semuanya akan masing-masing membawa amalan kebaikan dia. Barakallahu fikum. Kalau misalnya di akhirat dalam keadaan kita membawa dosa dari mencela orang lain, menuduh orang lain, mendzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, maka di akhirat balasannya adalah apa? Penghapusannya dengan kita, ya, kebaikan kita diambil oleh orang yang kita zalimi tadi. Di dunia kita mendzalimi orang lain, maka nanti di akhirat pahala kita akan diambil dan diberikan kepada dia. Pahala kita akan diambil dan diberikan kepada dia, orang yang kita zalimi. Kalau misalnya pahala kita habis, sudah enggak ada pahala lagi, maka dosa orang yang kita zalimi diambil dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Nauzubillah. Barakallahu fikum. Ana akan bacakan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dia mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa mereka orang yang rugi, orang yang bangkrut? Qalu, mereka para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut, kata para sahabat, orang yang merugi di kalangan kami yaitu mereka yang tidak punya uang ataupun perhiasan. Ini jawaban sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah. Orang yang merugi, orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya uang ataupun perhiasan. Apa kata Rasulullah? Faqala, diluruskan oleh Rasul, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Ya. Orang yang merugi, orang yang bangkrut adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala yang lain. "Wa ya'ti qursata mahad," tetapi bersamaan dia pun datang dengan membawa dosa yang dia dahulu di dunia telah mencela orang lain. "Wa qadzafa hadza," menuduh orang lain. "Wa akala mala hadza," memakan harta orang lain. "Wa safaka dama hadza," dan menumpahkan darah orang lain. Ya. "Wa daraba hadza," dia pun memukul orang lain. "Fayu'ta hadza min hasanatih," maka diambil dari kebaikan dia, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya. Saya pernah mendzalimi ini, pahala saya diambil, berikan ke dia. Pernah mengambil harta ini, diambil pahalanya, diberikan kepada dia. Terus seperti itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau pahalanya sudah habis karena sudah diberikan kepada orang-orang yang dahulu dia zalimi, qabla ayuqdo alai, sebelum terlunasi, ya, masih banyak ternyata orang-orang yang dia zalimi. Ukhidha min khotayahum, maka akan diambil, ya, barakallahu fikum, dosa dari orang yang dia zalimi. Fa turihat alai, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Karena udah enggak punya pahala lagi, sudah habis. Padahal tadinya ketika meninggal banyak pahalanya, tetapi karena banyak dosanya yang berkaitan dengan anak Adam, belum sempat dia meminta penghalalan, belum sempat meminta maaf, belum sempat mengembalikan ketika di dunia, maka di akhirat apa? Pahala dia akan diambil, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Sampai ketika sudah tidak tersisa dari pahala dia, maka diambil dari dosa-dosa orang yang dia zalimi dan dilimpahkan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian dilemparkan dia ke neraka. Nauzubillah. Naam. Maka mudah-mudahan setelah kita mendengar hadis Rasul yang mulia ini, kita berpikir 1000 kali, 2000 kali, bahkan lebih daripada itu, untuk tidak mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain, merampas kehormatan orang lain dan lain sebagainya. Naam. Kalau misalnya kita pernah melakukan ini dan itu, segera kembalikan kepada pemiliknya. Naam. Barakallahu fikum, jangan ditunda-tunda. Karena ajal tidak menunggu taubat kita. Nanti sajalah saya bisa taubat. Ya, akhi, ajalmu kapan taunya? Kapan kamu tahu ajal datang? Kita enggak tahu. Naam, kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab al-faslul khamis, fasal yang kelima dari sifat salatin Nabi. At-tahdziru min idha'atis shalah, peringatan keras dari menyia-nyiakan salat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa sholat mempunyai sekian banyak kebaikan, sekian banyak keutamaan, maka begitu juga sebaliknya ketika seseorang meninggalkan sholat, dia pun telah terhalangi daripada kebaikan dan keutamaan yang besar. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam dia dengan kebinasaan. Apa kata Allah? Qala Allahu Ta'ala, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang yang sholat. Orang-orang sholat celaka. Kenapa? Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada sholatnya. Lalai daripada sholatnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Imma an waqtihal awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban." Orang yang melalaikan sholat, ya, makna di antara maknanya adalah yang mengakhirkan sholat dari waktunya ke akhir waktu. Dia mampu mengerjakan sholat di awal waktu, tetapi dia menunda-nunda sampai akhir waktu. Selalu seperti itu. Sudah waktu duhur, tanggunglah nanti saja. Ya, jam 1. Sudah jam 1, tanggung nanti sampai habis waktu. Nah, mengakhir-akhirkan sholat. Celaka. Sekalipun dia melakukan sholat. Ya, ketika dia selalu mengakhir-akhirkan sholat daripada waktunya. Dari waktu awal waktunya. Nah, awal waktu. Kemudian yang termasuk juga, wa imma an ada'iha bi'arkaniha wa syurutiha alal wajhil ma'muri bih. Ya, masuk juga kepada orang-orang yang melalaikan sholat, yaitu mereka yang tidak mengerjakan rukun dan syurutnya, syaratnya seperti yang diinginkan oleh syariat. Tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh syariat dari mengerjakan rukun dan juga syaratnya. Wa imma anil khusyu'i fima wa tadabburi lima'aniha. Termasuk orang yang melalaikan sholat pula, mereka yang tidak khusyuk dan tidak mendatadaburi makna yang terkandung di dalam sholat. Nah, enggak khusyuk. Ya, datang urusan-urusan dunia dia biarkan, tidak berusaha dia tolak, tidak berusaha dia tepis, terus masuk urusan sholat. Ya, urusan-urusan dunia, masuk hutang, masuk ini segala macam, terus yang tadinya enggak ada, malah ketika sholat dipikirkan dan dibiarkan pikiran itu enggak ditepis sama dia, masuk ke dalam apa, orang-orang yang melalaikan sholat. Maka barakallahu fikum, hendaknya ketika ada urusan-urusan dunia yang datang ketika kita sholat, tepis, ya, tepis. Kembalikan lagi kepada makna yang kita baca. Tadaburi sholat kita. Nah, jangan sampai karena buruknya sholat tadi, tidak menjadi apa, sholat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika seseorang masih suka mengerjakan perkara-perkara mungkar, perbuatan-perbuatan dosa, berarti sholatnya dipertanyakan. Sholatnya dipertanyakan. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Ya Syekh, aku sudah mengerjakan sholat, tetapi aku pun masih rajin mengerjakan maksiat. Apa kata Rasulullah? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Periksa sholatmu. Periksa sholatmu. Sudahkah engkau mendatangkan rukun dan syaratnya secara baik? Sudahkah engkau khusyuk di dalam sholatmu? Jika tidak, maka konsekuensinya apa? Sholat tadi tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Barakallahu fikum. Maka saya menasihati diri saya pribadi dan kepada antum, hendaknya ketika datang urusan dunia yang datang kepada atau datang ketika sholat, tepis, ya. Tolak lagi, terus, ya. Mudah-mudahan dengan adanya penolakan dari diri kita, kita terselamatkan daripada apa, orang-orang yang lalai di dalam sholat. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kemudian di antara peringatan yang kedua, bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah ciri orang munafik. Orang yang meninggalkan sholat adalah ciri orang munafik. Ya, orang yang malas-malasan mengerjakan sholat termasuk ciri orang munafik. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka hendak menipu Allah dengan sholat mereka. Ya. Dia melakukan sholat supaya tidak ditumpahkan darahnya, dianggap muslim, supaya tidak diambil hartanya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas apa? Tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mereka bangkit untuk sholat, mereka bangun dalam keadaan malas-malasan. Ya, malas. Dengan azan, aduh, azan. Capek amat nih badan, malas. Nah, tidak bersemangat. Orang mukmin yang baik bukan yang seperti ini. Melainkan dia senantiasa menunggu kapan waktu sholat ini. Iya, sudah enggak sabar ingin mendatangi masjid. Maka barakallahu fikum, ya, dengan menuntut ilmu, dengan mengetahui keutamaan-keutamaan suatu amalan, kita bersemangat untuk mengerjakan amalan soleh tersebut. Barakallahu fikum. Maka jelas apa kata Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya, ya, barakallahu fikum, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa? Karena dengan dia mengetahui keutamaan-keutamaan suatu amalan, itu menjadi motivasi dia untuk mengerjakan amalan soleh tersebut. Tapi orang yang enggak tahu ilmu, orang yang enggak tahu keutamaan suatu amalan, malas untuk mengerjakan suatu ibadah. Nah, barakallahu fikum. Jangankan mengerjakan yang sunnah, rawatib, witir, duha, dan lain sebagainya, qiyamul lail, yang wajibnya saja dia tinggalkan, apalagi mengerjakan yang sunnah. Tetapi dengan ilmu menjadi motivasi. Tahu subhanallah keutamanya sangat besar. Salat rawatib saja dibangunkan rumah di jannah, ditinggikan derajatnya. 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat witir lebih baik daripada humrun na'am, daripada unta merah. Subhanallah. Ya, salat duha, ya, bisa menjadi pengganti sedekah yang 360 dari tubuh kita harus disedekahin. Jadi setiap hari tubuh kita ada 360, ya, ruas yang harus disedekahin. Nah, dan terpenuhi cukup dengan dua rakaat. Ya, dengan 2 rakaat duha. Mampukah kita sedekah setiap hari? Ya, sebanyak 360? Sepertinya enggak mampu. Nah, tetapi cukup itu semua dengan 2 rakaat duha, maka jangan tinggalkan sholat duha. Ajari anak-anak kita untuk sholat duha. Nah, siapa yang mengajari kebaikan, dia pun akan mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Maka jangan lalaikan dari mendidik anak-anak kita dari kecil, supaya ketika mereka dewasa sudah terbiasa dengan mengerjakan amalan-amalan soleh tanpa harus dimarah. Terkadang ada orang yang suruh sholat saja dimarahin. Ya, kenapa? Mungkin dari kecilnya dia tidak membiasakan anaknya untuk sholat, ya, bermudah-mudahan atau salah dalam mendidik sehingga ketika dewasa susah untuk diarahkan. Nah, kemudian masih banyak lagi tahdiran atau peringatan keras daripada melalaikan sholat. Adapun dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari rahimahullah, ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fil manam, Nabi bermimpi, ya, melihat di dalam mimpinya maru ala rajulin muttaji', melalui atau melewati seorang yang tidur terlentang, ya, atau tiduran. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bi sakhrah, ada seseorang juga, ya, yang dia membawa batu besar. Wa idza huwa yahwi bi sakhrah li ra'sihi fayaslaghu ra'sah, yang bawa batu tadi melemparkan batu itu kepada orang yang tidur sampai hancur kepalanya ditimpa dengan batu. Fayatadah dahul hajar hahuna, batunya menggelinding. Fayat baul hajar fayakhuduh, kemudian dia kembali mengambil batu itu, ya, kemudian dilemparkan kembali kepada orang tersebut. Sudah utuh, ya, dilemparkan lagi, utuh, hancurkan lagi. Nah, tsumma ya'udu 'alaihi fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula, dia pun mengerjakan terus, ya, begitu utuh timpah lagi, utuh timpah lagi. Fasala nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, maka Rasul bertanya, ya, apa dosa yang dikerjakan oleh orang yang dihancurkan kepalanya tadi? Nah, maka dikatakan innahu rajul, dia adalah seorang laki-laki. Ya akhudul Qur'an, yang dulu sibuk dengan Qur'an, membaca Qur'an, menghafal Qur'an, murajaah Qur'an, fayarfudu, kemudian dia meninggalkannya. Ya, ini ancaman bagi para penghafal Qur'an, orang-orang yang mempunyai hafalan Qur'an kemudian dia melalaikan, ya, tidak dia baca lagi, dia tinggalkan, tidak dimurojaah, nah, maka ancamannya diantaranya akan dihancurkan dengan batu kepalanya. Wa yanamu ani sholatil maktubah, ini yang pembahasan kita. Dan orang yang tidur daripada sholat wajib, orang yang tidur daripada sholat wajib, hati-hati. Ya, maksudnya bagaimana? Apakah semua orang yang tidur dari sholat wajib kemudian masuk ke dalam hadis ini? Wallahu alam, tidak semuanya. Ya, melainkan orang yang termasuk di dalam hadis ini, mereka yang sudah tahu waktunya masuk sholat, kemudian dia sengaja tidur. Azan zuhur jam 12. Azan. Ngantuk. Tidur. Masuk dia ke dalam hadis ini. Tetapi jika dia ketiduran, tidur jam 11 misalnya, ketika bangun jam 1, gak sengaja tertidur, terlewat, maka mudah-mudahan dia tidak termasuk ke dalam hadis. Nah, adapun mereka yang masuk ke dalam hadis, itu mereka yang sudah tahu waktunya sholat, ya, tidak bangun tapi justru malah melanjutkan tidurnya. Ini yang diancam dengan dihancurkan kepalanya dengan batu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui begitu besar, ya, pahala sholat dan begitu besar ancaman orang yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, menjadikan kita lebih bersemangat, ya, untuk sholat di awal waktu. Sudah saya sering ingatkan, harga mati bagi seorang ahlu sunnah wal jamaah untuk melakukan sholat di awal waktu secara berjamaah. Jadikan harga mati sholat di awal waktu secara berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.